Sango Yohanes pasal 5. Isema-sema tonom prasaya Yesus magau tomu pakasalama toni janji Allah Taala tau etu mona jadi anan Allah Taala. Ane ia nopotove umana puela Taala na tantu mo ia bou nopotove roa-roana tona jadi anan Allah Taala bu. Ivei mo jala samperan janita kita nopotove roa-roata tona jadi anan Allah Taala. Kita nopotove Allah Taala pada na tundur yara parenta-parentana. Na tundur yara parenta-parentana itu, tandaina kita nopotove Allah Taala. Pada parenta-parentana, da ana tomora tuki. Sabana butum baat tona jadi anan Allah Taala, numpakule membadagi pura-pura kajaana ri dunia ei. Kita namala membadagi kajaana ri dunia ei, ante pompara sayata. Isema tona mala membadagi kajaan dari dunia ei, aga tau tonum perasaya Yesus anan Allah Taala. Yesus Kristus mbotomo anan Allah Taala tona rata dari dunia ei. Ia ni dio Yohanes topediu pada na titi moleina tempo ia na materi kayu parika. Ia da aga ni dio, tapi ia bo ni patesi. Nosa nagasan Allah Taala mboto nantakono itu pura-pura. Ia na malara para saya, sabana ia batena notesa tona konona. Jadi naria tolungele tonum pakanoto isema Yesus. Etumo nosa nagasa nola tala, pombadiu Yesus, pade kamate Yesus. Anu tolungele etu, pura-pura non pakanoto Yesus ananu ala tala. Aneri potangara, kita non para saya tesa manusia mata kono sangele. Tapi tesa Allah Taala ne liungga roso ngari tesa manusia. Jadi masih pato kita memperasaya tesa ngari jai Allah Taala, sabana ia mboto numpakan noto isema kakono na anana. Isema-sema to numperasaya anan Allah Taala, nantakono tesa Allah Taala itu. Tapi isema-sema daan numperasaya tesa Allah Taala itu, ira numpodava Allah Taala. Sabana ira daan numperasaya nuapoto nyuli Allah Taala eva anana. Iveimo isi tesa Allah Taala itu. Nivainaka kita mo katubuana belo samperika sae-saena pada anana puu katubua itu. Tauto na tubu no saurara ante anan Allah Taala, naria mo katubuana belo itu rijaina. Tapi tau daana tubu no saurara ante ia, daaria katubua na belo itu rijaina. Aku nantulisi pura-pura tesa ei kakomi tonom parasaya anan Allah Taala, alaranjani komi nariamu katubuana belo rijai komi samperika sae-saena. Sampai subuh-sampai subuhku, iveimo panjaru makata tona tantuna rijai Allah Taala. Ane kita merapingga rijaina nantuki dota namboto, ia mantarima pomperapita. Pade ane ninjanita pomperapita ratarimana, na tantumu kita kana membaratan nuapa toni perapita ngari jaina. Sampai subuhku, ane komi manggita samba aroa komi, topum para saya numpo via silaka todaa numpo poga iang ngari jai Allah Taala, sampai rika saya saena, komi kana mo sambaya karoa komi itu. Ala ia majea pada membarata ketubua mabelo, sampai rika saya saena. Toni tesa koe i, tau to nopo via silaka to daa nopo poga ia ngari jai Allah Taala sampai rika sae saena. Naria silaka to nopo poga tau ngari jai Allah Taala sampai rika sae saena. Daa tau to nopo via silaka etu to nyuliku paralu rapo sambaya kumi. Pura-pura po kaingu to na jaana etu mo silaka. Tapi naria silaka to daa nopo poga tau ngari jai Allah Taala sampai rika sae saena. Ninjani ta tau tona jadi anan Allah Taala da atunggai numpu via silaka. Sabana anan Allah Taala mboto nomba jagai ia sampe ia da amamala rapandasa magaunu seta. Ninjani ta vou kita na jadi anan Allah Taala na upanju mongu dunia ei ni kuasai magaunu seta. Ninjani ta vou anan Allah Taala na rata ri dunia ei mumpaka noto rarata ala kita mamala musinjani ante Allah Taala. Kita na tubu na saurara ante ia, sabana kita natubuno sa urara ante ana na Yesus Kristus. Iamboto mo alatala to na kono. Iamoto no babay katubua na belo samperi kasaya saena. Ana-anaku, ne ekomi mepue kapue puentanina.